Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhu'il Kitabi wa Sunnah. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan, yang disebutkan dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pada masalah yang kelima, al-mas'alatul khamisah, ma yukrahu akluhu, makanan yang dimakruhkan untuk dimakan. Yukrahu aklul basali wassawmi wa ma kana fi ma'nahuma mimma lahu raihatun karihatun. Dimakruhkan makan bawang bombay dan bawang putih dan makanan-makanan yang semakna dengannya, makanan yang mempunyai atau memiliki wangi yang tidak sedap atau bau yang tidak sedap. Kalkarwasi wal fajri, seperti bawang daun, ya, lobak dan yang lainnya. Nah, walasiyama inda huduril masajid wa ghairiha min majami'id dzikri wal ibadah. Lebih-lebih lagi ketika menghadiri masjid-masjid dan yang lainnya, di antara tempat-tempat berkumpul untuk berzikir dan beribadah. Nah, di antara makanan yang hukumnya makruh, ya, sebutkan tadi, memakan bawang bombay, bawang daun, dan juga makan makanan semakna dengannya, makanan yang memiliki bau yang tidak sedap, ya. Lebih-lebih sekali lagi ketika menghadiri masjid atau menghadiri tempat-tempat berkumpul untuk berzikir dan beribadah. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man akala min hadhihi sajarati al-muntina fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu al-ins. Barang siapa yang makan dari pepohonan yang berbau tidak sedap ini, ya, maka janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat terganggu, ya, dari perkara yang dengannya manusia pun terganggu. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni sajaratus saum, yang dimaksud dengan sajaratul muntinah di sini pohon yang berbau tidak sedap adalah syajaratus saum. Ya. Pohon dari bawang putih. Nah, wa fi riwayatin hatta yadhhaba rihuha. Di dalam riwayat yang lain sampai hilang baunya. Ya. Di sini Nabi SAW mengingatkan bagi yang makan bawang putih, ya, dan biasa yang lain mana akala sauman atau basolan. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang bombay, maka janganlah mendekati masjid kami. Rasul memberikan alasannya. Alasannya, malaikat merasa terganggu dengan bau mulut disebabkan, ya, makanan tersebut. Sebagaimana manusia merasa terganggu. Ya. Kalau kita sedang sholat misalkan. Nah, di dekat orang yang makan makanan tadi. Ya. Kadang-kadang hembusan, ya, bau mulutnya tercium oleh kita yang ada di sampingnya. Nah, ini sangat mengganggu sekali, membuat sholat kita tidak khusyuk dikarenakan bau mulutnya tersebut. Ya. Nah, malaikat pun tersakiti dengan bau mulutnya tersebut. Ya. Dan tentu yang semakna dengannya, makanan-makanan yang kalau dimakan itu menyebabkan mulut kita bau. Ya. Maka ketika hendak masuk ke masjid, nah, hendaklah kita membersihkannya terlebih dahulu sampai hilang baunya tersebut. Ya, sampai dengan bau mulut disebabkan makanan-makanan tersebut mengganggu manusia yang lainnya. Mengganggu jamaah sholat. Ya. Dikarenakan malaikat pun merasa terganggu dengan bau mulut orang tersebut. Nah, ya. Kalau kita perhatikan sekarang, ya, sebagian orang justru sengaja membuat masjid itu bau, ya, merokok dalam masjid sambil asapnya itu membuat ruangan masjid menjadi bau rokok. Nah, ini pun hasungan kepada kita ketika mendatangi masjid, ya, hendaklah dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah zinatakum, perhiasan-perhiasan kalian ketika mendatangi masjid. Ya. Disebutkan dengan zina, perhiasan. Bukan sekedar pakaian saja, tapi lebih daripada itu. Ya. Memakai tadi pakaian yang wangi, yang bersih ketika hendak melaksanakan sholat di masjid. Nah, jangan sampai pakaian yang bau, ya, setelah olahraga, keringatan, bau, kemudian pakaian tersebut digunakan untuk sholat di masjid. Ini bisa mengganggu jamaah yang lainnya dengan bau, ya, yang ditimbulkan pakaian tersebut. Nah, ya. Sehingga bagi yang senang tadi, bawang putih, bawang bombay, silakan saja. Tidak diharamkan. Ya. Tapi pada waktu-waktu khususnya ketika hendak melaksanakan sholat, dihindari. Ya. Nah, dikarenakan Nabi SAW mengatakan tadi, fala yaqrabanna masjidana. Janganlah mendekati masjid kami. Ini bagi yang telah memakan bawang bombay ataupun bawang putih. Nah, dikarenakan biasanya tadi, biasanya kalau sudah makan bawang tersebut, ya, bau mulutnya itu tercium, ya, oleh orang yang ada di dekatnya. Nah, sehindari waktu-waktu ketika hendak melaksanakan sholat. Ya, dan dijelaskan dengan perkara-perkara yang bisa menimbulkan bau. Ya, hendaklah menjauhinya, khususnya ketika hendak mendatangi masjid. Sampai hilang baunya. Fa in tubikha hataini albaqlataini hatta yadhhaba rihuhuma fala ba'sa bi aqlihima. Apabila dua makanan ini dimasak, ya, dimasak sampai hilang baunya, maka tidak mengapa untuk memakannya. Ya, bawang daun, bawang bombay dimasak. Nah, kemudian dimakan, tidak mengapa. Dengan dimasak, dimakan tersebut hilang baunya. Beda halnya kalau mentah. Ya, mentah kemudian dimakan. Ini baunya sangat kuat sekali. Ya. Tapi kalau sudah dimasak, ya baik digoreng ataupun di bentuk masakan yang lainnya, nah, ya, hilang baunya. Tidak mengapa untuk memakannya. Liqali Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Liqali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Faman akalahuma falyumithuma tabakhan." Ya. Maka barang siapa yang memakan keduanya, bawang putih, bawang bombay, maka hendaklah mematikannya. Maksud mematikan di sini artinya menghilangkan baunya. Ya. Maka barang siapa yang memakan keduanya, maka hendaklah hilangkan baunya dengan cara tabakhan, dimasak. Ya. Jadi kalau sudah dimasak tidak mengapa. Ya. Tidak dimakruhkan lagi. Nah. Wa bi riwayatin li Jabir radhiyallahu anhuma. Dan dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhuma, ma arahu ya'ni illa nai'uhu. Ya. Tidaklah aku berpendapat tentang makruhnya tadi, tidak bolehnya, melainkan dikarenakan baunya yang tidak sedap. Ya. Ini alasannya, dikarenakan baunya yang tidak sedap, sehingga bisa mengganggu. Ya. Mengganggu jamaah yang lainnya. Nah, sebagaimana malaikat terganggu dengan bau mulutnya tersebut. Ya. Nah, kita mau melaksanakan ibadah, mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi. Ya, jangan sampai mengganggu jamaah yang lain yang hendak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengganggu, menyakiti malaikat dengan bau mulut kita. Nah, ya. Bahkan disyariatkan ketika kita hendak melaksanakan sholat untuk bersiwak terlebih dahulu. Laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Ya. Supaya dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi. Nah, ya. Yeah. Adapun kalau bau mulutnya disebabkan perkara yang lain, yeah, bukan disebabkan memakan makanan yang tadi, ya. Yeah. Apakah dikatakan dia sedang berpuasa? Nah, sehingga bau mulutnya atau sebab-sebab yang lainnya. Ini ma'zur, diberikan udzur. Tapi kalau disebabkan tadi memakan makanan tadi, ya, kemudian bau mulut dan dia hendak mendatangi masjid, ya, maka, nah, Rasulullah mengatakan, "Fala yaqrabanna masjidana," janganlah mendekati masjid kami. Nah, ini supaya jadi bahan perhatian, khususnya bagi yang senang memakan tadi bawang putih, bawang bombay, atau makanan-makanan yang memiliki bau yang tidak sedap. Nah, jadi perhatian, jangan sampai memakannya ketika mendekati pelaksanaan sholat berjamaah. Yeah. Nah, atau kalau maupun tidak mengapa kalau dimasak terlebih dahulu. Yeah. Yang jelas Rasulullah mengatakan hatta yadhaba rihuha, sampai hilang baunya. Yeah. Apakah dengan dimasak ataukah setelah makan langsung dia menggosok giginya? Yeah. Menggosok giginya yang bisa menghilangkan baunya tersebut kemudian pergi ke masjid. Nah, al-mas'alatu as-sadisatu adabul aql. Masalah yang keenam berkaitan dengan adab-adab makan. Saking sempurnanya syariat Islam ini, nah, dalam masalah makan pun diatur adab-adabnya. Menunjukkan kesempurnaan Islam, perkara yang kecil pun disebutkan adab-adabnya. Yeah. Sampai diungkapkan mulai adab masuk istana sampai adab masuk WC pun diajarkan dalam Islam. Yeah. Diatur adab-adabnya. Nah, dalam makan pun ada adab-adabnya. Lil'akli adabun yambagi lihirsu alaiha. Makan memiliki adab-adab yang selayaknya semangat untuk melakukan adab-adab tersebut. Wahia yang pertama, at-tasmiyatu indabtida'il akal. Membaca bismillah ketika memulai makan. Nah, di hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, qala mengatakan, "Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Umar bin Abi Salamah ini beliau adalah anak sambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Ummu Salamah yang menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah suaminya sebelumnya Abu Salamah meninggal dunia dalam perang Uhud. Ya, setelah habis masa iddahnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Umar bin Abi Salamah ini anak sambungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu gulaman fi hijri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku sebagai anak kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahbah. Makananku ini bergerak ke sana kemari. Ya. Ngacak-ngacak. Ya. Dalam nampan. Nah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam sammillah wa qul bi yabinik wa qul mimma yalik. Wahai anak, ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pengajaran, pelajaran kepada anak-anak. Ketika melakukan kesalahan, Rasulullah langsung membentaknya. Apalagi mencela, mencaci maki. Tapi Rasulullah memberikan pelajaran, pendidikan yang lembut. Mengatakan, ya gulam, ya, wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Ini dalil tentang salah satu di antara adab makan, yaitu mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Nah, dan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Sampai dihasung kalau seandainya lupa untuk membaca bismillah ketika awal makan, kemudian ingat di pertengahan atau ingat di akhir. Ya. Hendaklah mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah. Dan orang yang makan tanpa mengucapkan bismillah, fa inna syaitana ya'kulu ma'ahu, syaitan makan bersamanya. Ya. Ditemani syaitan makannya. Orang yang tidak membaca bismillah ketika makan. Ya. Sehingga biasakan lisan kita dan juga biasakan kita ajarkan anak-anak kita ya, untuk mengucapkan bismillah ketika hendak makan. Nah, wakul biyaminik, ini adab yang berikutnya. Adab yang kedua, al-aqlu bil-yamin. Ya, makan dengan tangan kanan. Ya. Dikarenakan syaitan makan dengan tangan kiri. Hendaklah kita menyelisih syaitan. Fa inna syaitan ya'kulu bishimali. Syaitan makan dengan tangan kirinya. Nah, ya, sebagian orang kadang-kadang makan tangan kanan tapi minum tangan kiri. Ini pun tidak boleh. Nah, makan, minum, tangan kanan. Ya. Sebagian orang alasannya tangan kanannya kotor. Ya. Sehingga minum pakai tangan kiri. Nah. Ya. Ini bukan alasan. Ya. Nah. Tidak mengapa. Pegang gelas. Nah. Walaupun tangan jadi kotor. Habis makan. Minum. Tinggal cuci gelasnya. Nah. Jangan beralasan. Dengan alasan tadi. Kemudian minum dengan tangan kiri. Nah. Waqul mimma yalik. Ini adab yang berikutnya. Makanlah makanan yang terdekat denganmu. Ya, tidak ngacak-ngacak ya ke sana kemari. Tapi makan makanan yang terdekat. Ya, akan dijelaskan nanti. Kecuali kalau makanannya berbeda-beda dalam sudut nampan tersebut. Ya, di sini makanannya tahu, di sana daging. Ya. Nah, dia pengin daging ya enggak apa-apa. Ya. Nah, ngambil walaupun apa agak jauh dari nampannya. Tapi kalau makanan sama-sama di sini tahu, di sana tahu. Ya, jangan ngacak-ngacak, enggak boleh. Nah, Rasulullah mengatakan waqul mimma yalik, makanlah makanan yang terdekat denganmu. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka begitulah ya tata cara makanku setelah itu. Ya, melekat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah. Ya, sejak Nabi SAW mengajarkan adab makan kepada Umar bin Abi Salamah ketika itu, beliau terus makan dengan cara seperti itu. Nah, ya, ini penting yang membiasakan kebaikan-kebaikan kepada anak kecil supaya mereka terbiasa dalam melakukannya. Ya. Nah, diajarkan adab-adab yang baik kepada anak-anak supaya terbiasa melakukannya. Ya, adab ketika makan diantaranya. Nah, adab masuk WC misalkan. Ya, adab ini, adab itu. Biasakan ajarkan kepada anak-anak supaya mereka terbiasa sejak kecil. Sehingga kalau sudah besar, sudah biasa melakukan adab-adab tersebut. Ya, nah. Yang kedua adalah aqlu bil yamin, telah dijelaskan tadi. Ya. Makan dengan tangan kanan, dari hadis sabiq, berdasarkan hadis yang telah berlalu. Yang ketiga adalah aqlu mimma yali as-shakhs. Makan dari makanan yang terdekat dengannya. Ya. Ini juga berdasarkan hadis yang sebelumnya, akan dirinci nanti. Nah, apakah boleh makan ya, makanan yang tidak dekat dengannya. Nah, ini ada rincian nanti akan dijelaskan. Ya. Kapan dibolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nartafi'ilah huna. Kita cukupkan di sini pertemuan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. إلى هنا الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.